Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi sifatu salatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha raful yadain wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a at-takbiri wa taratan ba'da at-takbiri wa taratan qablahu wa kana yarfa'uhuma mamdudat al-asabi'i la yufarriju baynahuma wala yadhummuha wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa rubama hadwa mankibaihi wa rubama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhi bihima furu'a udunaihi hatta yuhadhiya bihima furu'u udunaihi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. قال المصنف رحمه الله رفع اليدين berkata الشيخ الباني رحمه الله mengangkat kedua tangan. وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, terkadang beriringan dengan takbir. Allahu Akbar. Beriringan dengan takbir. Wa taratan ba'da takbir, terkadang dia mengangkat tangannya setelah takbir. Allahu Akbar. Wa taratan qabla, terkadang beliau mengangkat tangannya sebelum takbir. Allahu Akbar. Ketiga-tiganya boleh dilakukan. Boleh bersamaan dengan takbir, diangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Boleh, ya, diangkat tangan setelah takbir, Allahu Akbar. Boleh juga diangkat tangan sebelum takbir, Allahu Akbar. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi, adalah Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dengan membentangkan jari-jari, ya, tangannya seperti ini. La yufarriju bainaha, ya, Rasulullah tidak membuka jari-jarinya seperti gini. Allahu Akbar, salah. Tidak pula wala yadhummuha, tidak pula. Allahu Akbar, tidak begini, ya, tapi membentangkan jari-jarinya, ya, dengan tidak membukanya lebar-lebar atau menggenggamnya seperti ini. Allahu Akbar. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi, adalah Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya, ujung kedua tangannya, hadwa mankibaihi, ya, seurut dengan, ya, bahunya. Siapa namanya ini? Sejajar dengan bahunya. Seperti ini. Allahu Akbar. Atau, ya, Allahu Akbar. Ya. Tadi beriringan, kemudian takbir dulu, baru mengangkat kedua tangan. Boleh juga. Allahu Akbar. Sejajar. Wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaih, dan terkadang adalah Nabi yang mulia SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan daun anak telinganya. Anak daun telinga atau telinga daun anak? Apa namanya ini? Ini apa? Hah? Daun telinga. Ini apanya? Semuanya daunnya. Ininya? Anaknya. Ini anaknya, induknya. Jadi sifat salat Nabi SAW dalam bertakbir, beliau sejajar dengan bahunya, Allahu Akbar, atau lebih tinggi sejajar dengan anak telinganya, Allahu Akbar. Jadi boleh sejajar, boleh pula seperti ini. Ya, yang tak benar, Allahu Akbar. Tak benar. Sejajar, Allahu Akbar. Boleh begini tinggi sejajar. Boleh sejajar dengan bahu. mengangkatnya seperti ini, bukan begini. Allahu Akbar. Naam, qira. Wad'u al-yumna 'ala al-yusra wal-amru bihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa kana yaqul inna ma'syaral anbiya'i amarna bita'jili fitrina. Inna ma'syaral anbiya'i umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nad'a aymanana 'ala shama'ilina fi shalati. Wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Wad'u al-yumna 'ala al-yusra wal amru bih. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal tersebut. Tangan kanan di atas tangan kiri. Bukan tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Wa kana yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami para nabi, umirna bita'jili fitrina. Kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, wa ta'khiri suhurina, mengakhirkan makan sahur kami. Wa an nad'a aymanana 'ala shama'ilina fi shalah. Kami diperintahkan untuk meletakkan tangan-tangan kami yang kanan atas tangan-tangan kami yang kiri ketika salat. Wa marra bi rajulin, dan Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yusalli sedang salat. Wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna, dia meletakkan tangan kirinya atas tangan kanannya. Allahu Akbar. Fantaza'aha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya merubah posisi tangan tersebut. Ya, wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra, Rasulullah mengangkat tangannya, meletakkan tangan kanan atas tangan kirinya. Menunjukkan perbuatan tersebut salah. Nah. Wad'uhuma 'ala sadri wa kana yad'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra wa rusqi wa sa'idi wa amara bidhalika ashabahu wa kana ahyanan yaqbidu bil-yumna 'ala al-yusra wa kana yad'uhuma 'ala sadri wa kana yanha 'ala al-ikhtisari fi salat wa kana yanha 'anil ikhtisari fi salati wa huwa as-salbu alladhi kana yanha 'anhu. Wad'uhuma 'ala as-sadr, meletakkan kedua tangan di atas dada. Ya, di atas dada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra. Adalah Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas bagian luar dari telapak kaki kirinya. Nizahru kafil yusra. Warusgi, arusku pergelangan. Wasaid adalah yang di bawah pergelangan. Ini sa'id. Dari sini kemari sa'id. Ini rusuk. Jadi Rasulullah SAW ya meletakkan tangan kanan atas tangan kirinya. Posisi tangan kanan tersebut ya mengenai arusku, pergelangan, dan as-sa'id. Apa bahasa Indonesia ini? Hasta, mungkinlah hasta. Ya, hasta dari sini kemari. Jadi seperti ini, bukan seperti ini. Sebagian kita lihat seperti ini sholatnya, ya kan? Kayak orang kedinginan dia. Ya. Dan apabila dia letakkan di bawah, ya disebutkan di sini dalam al-hasyiah, ya, yang terdapat dalam keterangan sunnah adalah meletakkan tangan di atas dada. Adapun selain daripada itu, maka riwayatnya lemah atau tak ada asal sama sekali. Seperti ini. Di bawah pusar, lemah riwayatnya. Karena kaum Hanafiyah Menyangkut hal demikian. Kalau anda kata untuk salat di Pakistan, Bangladesh, India, ya, mereka seperti ini. Allahu Akbar. Semua riwayat yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengangkat, yakni meletakkan kedua tangannya itu di bawah pusar, tak sahih. Ya. Lemah. Atau tak punya sama sekali dasar. Dan Al-Imam Ishaq bin Rahawaih melakukan apa yang terdapat dalam keterangan hadis. Meletakkan tangannya di atas dada. Wa kana Ishaq yutiru bina. Wa yarfu' yadayhi fil qunut. Wajak untuk kabar ruku. Berkata muridnya Ishaq bin Hawai adalah guru kami Ishaq, ya, melakukan witir bersama kami dan mengangkat kedua tangannya ketika kunut, kunut witir. Wajak untuk kabar ruku dan dia kunut sebelum ruku. Wajak awalnya dahulu ala sadiyahi. Dia meletakkan kedua tangannya di atas sadiyahi, dua susunya, sejajar dengan dua susunya. Ya. Au tahta sadiyain, atau di bawah kedua susunya. Jadi boleh seperti ini, boleh di bawah. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah sebagai oleh anaknya Abdullah, kata anaknya, aku melihat ayahku Ahmad meletakkan kedua tangannya, ya, satu tangan dan satu tangan yang lain adalah ukhra fawqa surah, di atas pusar. Jadi boleh seperti ini, boleh di bawah sedikit, boleh di atas pusar. Ya. Yang tak ada keterangannya adalah yang di bawah pusar atau pas di pusar. Ya. Di pusar atau di bawahnya, kedua hal itu yang tak ada, ya, asalnya. Wakana yanha, wakana ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangan, ya, menggenggamkan tangan kanannya dan tangan kiri. Tadi saya sebutkan seperti ini. Terkadang beliau menggenggam. Ya, menggenggam dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Wa kana yadh'uhu ma'al sadri. Jadi boleh seperti ini. Boleh pula menggenggam seperti ini. Semua Nabi pernah lakukan. Bukan begini, ya, saya ulangi lagi, bukan begini. Sebagian orang ada buat gini, dikiranya sunnah kali itu. Wa kana yanha 'anil ikhtisar, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meletakkan tangan di pinggang. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Ada gini. Tak sahih. Dilarang meletakkan tangan di pinggang. Tak boleh berkaca pinggang. Ya. Seperti ini tak ada ajarannya. Dan Nabi yang mulia SAW. Kenapa gua gini-gini? Pada masa Nabi, Nabi pegang pedang. Di karang-karang aja. Tak ada Nabi pegang-pegang pedang ketika sholat. Pedang digantungkan. Wa kana yanha 'anil ikhtisari fi shalah wa huwa as-sulb alladhi kana yanha 'an. Itulah berdiri yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, na'am. An-nadhru ila mawdhi' An-nadhru. An-nadhru ila mawdhi' sujudi wal khushu'i. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu ورمى ببصره نحو الأرض ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. أسألك النظر إلى موضع السجود. Ketika sujud, ketika berdiri, hendaklah seorang melihat ke tempat sujudnya. Wal khusyu', dan berupaya untuk khusyu'. Jadi ketika orang berdiri, matanya bukan ke atas. Bukan ke atas. Bukan samping kanan. Bukan samping kiri. Tapi ke bawah, ke tempat sujudnya. Maudhi'us sujud. Agar fokus khusyuk. Bukan gini-gini. Nanti disebutkan larangan Nabi SAW menoleh. Ya, dalam sholat. Wakana SAW idza shalla ta'ta'a ra'sahu. Adalah Rasulullah ketika sholat, beliau menundukkan kepalanya. Warama bi basarihi nahwal ard. Melemparkan pandangan matanya ke bawah, ke bumi. Ya, maksudnya ke tempat sujud. Walamma dakhal al-Ka'bah ma khallafa basarahu mawdi'a sujudihi, ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Ketika Rasulullah SAW salat dalam Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah, Rasulullah SAW tak pernah menoleh dari tempat sujudnya sehingga beliau keluar dari dalam Ka'bah. Kalau bila Allah takdirkan kita salat di Masjidil Haram, tetap melihat ke tempat sujud, bukan melihat ke Ka'bah. Di mana kita melihat ke tempat sujud, bukan ke atas, bukan ke Ka'bah. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yushghilul musalliyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli, tak layak dalam rumah ini yaitu Ka'bah ada sesuatu yang membuat orang lalai, ya, membuat orang salat lalai. Ya, kan dalam Ka'bah itu ada tiang, dalamnya ada ya emas. Ya, tak boleh seorang lalai, hendaklah dia melihat ke tempat sujudnya. Naam. Wa kana yanha an rafil basari ila as-sama'i wa yu'akkidu fin nahyi hatta qala la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilaihim wa fi riwayah aw la لا تخطفن أبصارهم نعم. وقال وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء. Adalah Rasulullah melarang mengangkat pandangan mata ke langit. Tak boleh salat ke langit. La yajuz. Ya, kenapa mengganggu kekhusukan sholat? Nanti nampaknya cicak sedang buang air, cicak sedang nangkap nyamuk, terbawa dia. Ya, jangan melihat. Lihat ke atas, datang bintang jatuh, macam-macam. Wa yu'akkidu fi nahyi hatta qala, bahkan beliau tekankan larangan ini sehingga beliau bersabda la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum minas sama'i fi shalah, hendaklah berhenti orang-orang yang mengangkat pandangan matanya ke langit ketika salat. Aula tarju ilaihim, atau jika mereka tetap mengeyel, jangan-jangan pandangan mata mereka itu Allah cabut, tak kembali kepada mereka, Allah butakan mata mereka. Aula tukhtafanna absaruhum, dan lainnya, jangan-jangan disambar penglihatan mata mereka. Ini menunjukkan larangan yakni mengangkat kepala ke langit ketika salat. Nah. Wa fi haditsin akhar, fa idza shalaitum fala taltafitu, fa inna Allaha yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Wa qala aidan an at-talaffut ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil 'abdi. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا, apabila kalian sedang salat, maka janganlah menoleh-noleh. Ya, sebagian orang salatnya menoleh kiri kanan. Matanya jelalatan, disapunya semua pandangan matanya, menyapu semua orang. Bukan yang menyapu, bukan hanya sapu aja, matanya pun menyapu pandangannya. Ya. فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, memancangkan wajahnya di hadapan wajah sang hamba. Artinya Allah SWT menghadapkan wajahnya kepada hamba. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang sempurna, yang layak bagi Allah, yang tak sama dengan wajah manusia. Ya. Dan hal ini diimani oleh ahlu sunnah jemaah. Allah memiliki wajah yang tak sama dengan wajah manusia, karena zatnya tak sama dengan zat manusia. Ada banyak keterangan dalam Quran maupun dalam sunnah. Ahlu sunnah mengimani dengan zahirnya, dengan menafikan tasbih tak sama dengan wajah manusia, dan dengan tidak menanyakan bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kata beliau, sesungguhnya Allah SWT menghadapkan wajahnya kepada wajah hamba ketika salat selama hamba tidak menoleh. Wa qala aidan anit talaffuz, Rasulullah juga bersabda tentang larangan menoleh. Ikhtilasun, menoleh ketika salat itu adalah merupakan ikhtilasun, ikhtilasun. Ya, pencurian. Yakhtalihu syaitan, syaitan yang mencuri min salatil abdi, daripada bagian salat seorang hamba, sehingga tak sepenuhnya salatnya itu utuh karena dicuri sebagiannya oleh syaitan dengan kekhusyukan yang hilang gara-gara menolehkan pandangan matanya ke kiri dan kanan. Hilanglah kekhusyukannya. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وقال صلى الله عليه وسلم, رسول الله bersabda, لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته, Allah akan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada hamba ketika salat, ما لم يلتفت, selama hamba tidak menoleh, فإذا صرف وجهه, jika dia malingkan wajahnya, انصرف عنه, Allah pun berpaling daripadanya. Nah. ونهى عن ثلاث, عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء القلب والتفات كالتفات. ونهى عن ثلاث, dan Nabi melarang tiga hal. عن نقرة كنقرة الديك, melarang solat bagikan ayam mematuk makanan. Belum lagi selesai ruku, sudah bangun. Belum selesai bangun, langsung sujud. Belum sujud sempurna, langsung duduk. Sehingga disebut salat patuk ayam. Kalau antum mau lihat salat patuk ayam, lihatlah dalam YouTube. Banyak yang salatnya patuk ayam. Ya. Tarawih 23 rakaat dikerjakan 10 menit. Ya, patuk ayam. Rasulullah melarang. Karena sesungguhnya tumaninah adalah rukun daripada salat. Paham insyaallah maknanya ya. Kemudian kata beliau, wa iq'a'in ka iq'a'il kalbi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, iq'a'in ka iq'a'il kalbi, duduk sebagaimana anjing duduk. Ya. Dilarang. Ya. Antum lihat bagaimana anjing duduk, dia akan membukakan kakinya seperti ini. Dilarang. Perlu kita panggil anjing? Tidak perlu kan? Waltifatin kaltifati tha'lab, Rasulullah melarang menoleh bagaikan musang menoleh. Musang itu tidak pernah fokus. Itu namanya apa? Irtifat kaltifati tha'lab. Yang jelas dalam sholat kita dilarang menyerupai binatang. Ya. Dilarang meniru, ya, ayam dalam memakan makanan patuk ayam. Dilarang duduk sebagai menduduknya anjing. Dilarang menoleh sebagai menolehnya musang. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, salli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang berkata, salli salata muwaddi'in ka'annaka tarah, salatlah engkau seolah-olah inilah salat salat terakhir bagimu. Salatlah engkau seolah-olah inilah solat yang paling akhir kau kerjakan. Seolah-olah engkau tak hidup lagi setelah ini. Engkau tak lagi dapat merasakan waktu isya. ketika engkau selesai isya seolah-olah engkau tak menemukan waktu subuh. Ya. Shalli salata muwaddi', salatlah engkau seolah-olah inilah salat perpisahan bagimu, tak jumpa kau lagi dengan salat. Ya. Dan ini menunjukkan kepada manusia bahwasanya ajal itu dekat. Ya. Kadang-kadang tak sempat ke salat isya. Mungkin enggak kita enggak sempat salat isya nanti, mungkin enggak? Mungkin saja. Karena umur di tangan Allah, ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita selesai salat isya, jangan-jangan enggak jumpa lagi salat subuh. Ya. Oleh karena itu, hendaklah seorang benar-benar menyempurnakan salatnya. Seolah-olah inilah salat perpisahan, tak lagi salat setelah itu. Ya. Fa in kunta la tara, seakan-akan tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala dalam salatmu. Fa in kunta la tarahu, jika engkau memang tak melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah tak dapat dilihat di dunia ini. Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Maka khusyuklah, salatlah seolah-olah inilah salat penghabisan. Naam. Wa yaqulu ma min imri'in tahduru salatun maktubatun fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'ta kabiratun wa dhalika ad-dahru kulluhu. Wa yaqulu, dan adalah Rasulullah bersabda, ma min imri'in tahduruhu salatun maktubah, ta'alah ada seorang pun yang tiba waktu salat padanya, fayuhsinu atau fayuhassin wudu'aha, dia baguskan wudunya, wa khusyu'aha, dia perbaguskan kekhusyukan salat, wa ruku'aha, dia sempurnakan rukuknya, ya, tak cepat-cepat bangun, illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub, kecuali salat tersebut menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya. Allahu Akbar. Jadi dengan salat dihapuskan dosa-dosa kita sebelumnya. Dosa apa? Ma lam yu'ta kabiratan, selama memang ia tidak melakukan dosa besar. Yang dihapuskan adalah semua dosa-dosa kecil yang kita lakukan, sengaja atau tak sengaja. Wa dzalika ad-dahru kulluhu. Dan hal yang seperti ini ya selama-lamanya. Tiap kali orang salat dengan khusyuk sempurna, khusyuknya, rukuknya, ya, sempurna wudunya, maka salat yang sempurna tersebut akan menggugurkan dosa-dosa kecil sebelumnya. Karena itulah Rasulullah mengumpamakan salat lima waktu bagikan orang yang punya rumah. Ya, rumahnya tersebut di tengah-tengah sungai. Tak mungkin dia masuk ke rumah kecuali harus menyeberangi sungai dan dia berenang ke sana. Orang yang berenang lima kali sehari ini itu tiba ke rumah, kira-kira masihkah bersisa padanya kotoran? Jawabannya tak bersisa. Begitulah umpama salat akan menggugurkan kotoran dosa-dosa. Ya. Antara satu salat dengan salat lainnya. Naam. Wa qad shalla sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lamun. Fa nadara ila a'lamiha nadratan. Falamma insarafa qala idhhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin wa'tuni fa bi an bijaniyati Abi Jahmin fa innaha alhatani anifan ani salati an salati wa fi riwayatin fa innani nadartu ila ilmiha alamiha fi salati fakada yaftani yuftinuni naam. Idhaka waqad shalla fi khamisah, Rasulullah pernah salat dalam satu pakaian yang terbuat dari bulu, ya, yang dia ada gambar-gambarnya, dan Rasulullah sasam tak sadar ketika mau salat, ya, laha a'lamun, ada gambar-gambarnya, fa nadhara ila a'lamiha nadratan, maka beliau melihat kepada baju beliau yang ada gambar-gambarnya itu. Falamma sarafa, ketika beliau salat selesai, qala, Rasulullah bersabda, ya, idhhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin, bawalah tolong baju ini kepada Abu Jaham, karena Abu Jaham yang berikan kepada beliau, bukan Abu Jahal, ya, Abu Jaham, Abu Jahmin, tolong pergi kepada Abu Jaham, bawakan bajuku ini, wa'tuni bi an bijaniyati Abi Jaham, suruh dia menggantikan untukku pakaian yang tak ada padanya gambar-gambar. Ya. Pakaian tebal yang tak ada padanya gambar-gambar. Fa innaha alhatni an anifan an salati, sesungguhnya gambar tadi yang ada terdapat dalam pakaian yang kukenakan membuat aku lalai dalam salatku. Wa fi riwayatin dalam riwayat lainnya, fa inni nadhartu ila alamihi, aku melihat kepada gambar-gambarnya. Fi shalah, ketika sedang salat. Fa kada yuftinuni, hampir-hampir gambar tersebut membuat aku lalai, mengganggu kekhusyukanku. Hadis ini menunjukkan kita harus menjauhkan semua yang dapat membuat kita lalai. Nabi SAW menjauhkan pakaian yang buat dia lalai karena ada gambarnya. Maka dikiaskan dengan semua yang membuat orang lalai ketika sholat. Apakah handphone? Handphone sangat melalaikan ketika orang sedang sholat. Dijauhkan, dimatikan atau dibuat bergetar. Ya, gambar-gambar yang lain. Kadang-kadang di masjid-masjid orang ada gambar bintang-bintang film. Ya, di mana itu? Dalam kalender-kalender. Kadang-kadang ada kalender yang menjual baju. Ya, ada modelnya, modelnya wanita. Kadang-kadang wanita dan pria. Diletakkan di masjid, sedang sholat terpandang ke depan. Cantik juga bintang film nih. Ini merusak. Tak boleh masjid seperti itu. Ya, tak boleh ada gambar-gambar makhluk dalam masjid. Karena itu tradisi orang-orang non-muslim. Bandingkan rumah ibadah kaum muslimin, tentunya kaum muslimin yang mengikuti sunnah ya, dengan rumah-rumah ibadah orang-orang non-muslim. Bedanya apa? Patung-patung dan gambar-gambar. Ya, maka ini perbedaan masjid dengan rumah-rumah ibadah non-muslim. Karena apa dilarang? Melalaikan. Ya, kadang-kadang mungkin ya gambar-gambar orang saleh. Kadang sebagian masjid ada gambar apa? Gambar-gambar orang yang diwalikan. Dibuat bacaannya wali-wali Allah. Dari mana dia tahu wali Allah Subhanahu wa taala? Padahal semua orang mukmin wali Allah. Sempat gambar kita semua yang salat di Sabilun Najah diabadikan, berapa banyak. Semuanya wali-wali ini. Insyaallah wali murid. Karena wali itu semua orang mukmin wali, baik dia punya karamat atau tak punya karamat. Kata Allah Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, ciri-ciri wali Allah, mereka lah orang-orang yang tak merasa gentar dengan apa yang dihadapi di depan, tak pula merasa sedih dengan apa yang terluput di belakang. Alladzina amanu, mereka lah orang-orang beriman. Wa kanu yattaqun, mereka yang bertakwa. Jadi semua wali Allah ciri-cirinya beriman dan bertakwa. Ya. Adapun mengklaim satu orang per individu ini wali Allah Subhanahu wa taala, berat juga. Ya, hanya Allah yang mengetahui. Dan insyaallah semua orang-orang beriman, bertakwa adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh ditampilkan gambar-gambar. Demikian juga di rumah. Kadang-kadang ya, tak puas orang dengan gambar-gambar di handphone. Di dinding itu penuh gambar. Gambar sedang dilantik, ya pakai toga, gambar sedang di Arafat, di atas unta, macam-macam gambar depan Ka'bah, membelakangi Ka'bah berdoa. Ya. Tak usahlah digantung-gantung. Kadang-kadang gambar-gambar bintang-bintang film, penyanyi-penyanyi, kadang-kadang gambar pemain bola, macam-macam. Tak layak ditinggi-tinggikan makhluk. نعم تفضل. وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وكان لعائشة رضي الله عنها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة. أذل ابن عائشة ملك كائن penutup rumah. Ya, yang dalamnya ada gambar-gambar. Fakana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaihi. Rasulullah suatu ketika salat mengarah kepadanya, faqala. Maka Nabi bersabda, akhirihi anni. Jauhkan gambar ini dari saya. Fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'radu li atau ta'ridu li fi salati, karena terus-menerus masih terlihat olehku gambar-gambarnya sementara aku dalam salat. Nabi berusaha untuk menjauhkan semua yang melalaikan orang dalam salat. Maka yang pakai baju, janganlah pakai baju yang aneh-aneh. Kadang-kadang baju kaos, sablonnya aneh-aneh. Ya, kadang-kadang gambar tengkorak. Kita sholat di belakangnya, kadang-kadang menoleh juga ala ke depannya. Allah, ngerinya tengkorak ini kalau aku mati di tengkorak. Ya, gambar tengkorak, gambar bintang, macam-macam. Simbol-simbol klub-klub bola yang ada padanya, gambar-gambar siar orang-orang kafir, salib dan semacamnya, jauhkan. Ya, tak boleh dibawa ketika sholat. Naam. Wa kana yaqulu la salata bi hadrati ta'amin wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah bersabda, la salata bi hadrati ta'amin. Tidaklah ada salat ketika makanan telah terhidang, tersaji. Ya, apalagi dalam kondisi puasa. Ya, baik puasa wajib, puasa sunnah, makanan telah tersaji. Dikumandangkan azan, makan dulu. Ya, jangan sholat sementara kita dalam keadaan lapar. Ya, tak mengapa walau terlambat sholat, tapi jangan tiap hari dibuat pas azan baru kita makan. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan janganlah dia sholat sementara dia sedang berusaha menahan, ya, dua kotoran, buang air besar dan buang air kecil. Jangan ditahan-tahan. Ya, langsung batalkan sholatmu. Maksudnya jangan ditahan, bukan dibuang di masjid. Jangan salah. Maksudnya jangan diteruskan sholatmu. Apabila memang sudah merasa tak nyaman, ya, mau buang air besar, buang air kecil, segera batalkan sholat, pergi. Nanti ulangi lagi dari awal. Ya, berapa yang dapat kerjakan, berapa yang tinggal diganti. Ya, kenapa? Karena akan mengganggu kekhusyukan. Berkeringat dingin kawan, menahan kencingnya. Tak tahan, beser, berserak, mengganggu orang banyak. Ya, hal ini terlarang dalam agama kita. Karena fokus dalam ibadah itu dituntut. Maka segala yang mengganggu kekhusyukan tidaklah dijauhkan. Apabila kita sudah sakit perut, jangan sholat dulu. Ya, selesaikan dulu masalah perut itu. Selepas itu baru kita sholat. Ya, daripada kita sholat sementara tak khusyuk. Lagi jika sampai terjatuh, kan bahaya. Ikhwatul kiram rahimakumullah, demikian kajian kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan doa istiftah, doa tentang doa istiftah di kesempatan yang akan datang kalau masih ada umur kita. Ustaz, apakah manaqib dan istighosah itu? Manaqib dalam bahasa Arab jamak daripada manqab, maknanya adalah pujian terhadap biografi seseorang, itu namanya manqab, jamaknya manaqib. Ya, biografi para ulama yang dalam terkandung berbagai macam sepak terjangnya, kepiawaiannya, ya, keutamaannya, ibadahnya, ilmunya, namanya manaqib. Dan ada buku-buku yang dikarang tentang ulama tertentu sebagaimana manaqib Abdul Qadir Jilani yang banyak dibaca, dalamnya banyak sekali khurafat, penyimpangan, tak benar, dikarang-karang. Itulah arti manaqib. Dan apa itu istighatsah? Istighatsah ia adalah memohon pertolongan kepada Allah dalam kondisi terjepit. Namanya istighatsah. Dalam perang Badar, Nabi beristighatsah kepada Allah dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kata Allah, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Tatkala kalian beristighatsah kepada Tuhan kalian, maka Tuhan akan kabulkan. Beristighatsah disyariatkan hanya kepada Allah. Beristighatsah kepada selain Allah syirik kufur. Dapat mengeluarkan seorang daripada Islam jika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Apakah itu termasuk kesyirikan, Ustaz? Ya, jika beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apakah dalilnya istighatsah? Ada, yaitu Rasulullah SAW perbuatan yang beristighatsah kepada siapa? Allah Jalla wa Ala. Ustaz, gimana hukumnya sholat ketika luka mengeluarkan darah? Dan darah tersebut mengenai anggota badan yang lain dan mengenai kaki saudara kita yang di samping kita. Yang jelas, darah yang yakni keluar disebabkan karena luka tidak najis menurut pendapat yang paling kuat. Darah yang najis adalah darah yang mengalir disebabkan karena haid, nifas, ya, istihadhah. Adapun luka sedikit mengalir darah tak mengapa. Karena para sahabat Nabi SAW ketika berperang mereka juga sholat. Pastilah ketika mereka berperang ada yang terluka. Bahkan dalam Sahih Bukhari ketika ada salah seorang sahabat yang mereka berjaga malam. Yang satu istirahat, yang satu sholat malam sambil berjaga. Ketika dia sedang sholat dipana oleh seorang Yahudi. Sehingga keluarlah darahnya mengucur. Dan dia tak merasa nyaman menyudahi sholatnya. Karena dia dalam kenikmatan membaca surat yang sedang dia baca. Sampai dia selesaikan surat, sampai selesai sholat, baru dia bangunkan sahabat Nabi. Tentunya orang dipanah, kira-kira keluar gak darah? Keluar darahnya. Maka tak mengapa. Tapi upayakan agar kita berusaha tidak mengenai tempat-tempat lain. Ya, kata ulama, darah itu najis. Tapi jika ada sedikit, mimma yu'afa'an, dimaafkan. Ya, jangan sampai mengenai anggota tubuh kawan yang samping. Apabila mengenai, tak mengapa, teruskan sholat. Jangan sampai mengenai masjid, dijaga. Ya. Karena merasa tak nyaman, ini karena tak nyaman. Tak nyaman. Dan khawatir darah mengenai karpet, kemudian dia membatalkan sholatnya. Dan membalut luka tersebut, kemudian dengan kaki yang kena darah, melanjutkan sholatnya berjamaah. Tak mengapa. Dia batalkan dulu daripada mengenai karpet yang lain-lain. Dia batalkan, dia cuci darahnya, dia ikat dengan kain, setelah itu kembali berjamaah. Tak mengapa. Saya baca enggak ini? Baca enggak? Ustaz, kenapa kalau kajian pas Ustaz Abu Fairuz jemaahnya full? Enggak tahu saya itu. Saya rasa full terus perasaan yang bertanya aja ini. Apakah kita diperbolehkan memilah-milah Ustaz padahal manhaj dan akidahnya sama? Memilah-milah maksudnya apa? Ya, pada prinsipnya ilmu kita ambil dari manapun berada. Siapapun yang menyampaikan ilmu, kita ambil ilmunya. Ya. Jangan katakan, enggaklah ini, yang itu ajalah. Ambil semua. Ya. Dan saya, jika saya memiliki waktu, saya akan datang di halaqah-halaqah ustaz-ustaz kita. Saya duduk di samping sana, kadang duduk di samping sana. Datangi. Karena ilmu itu banyak keutamaannya. Subhanallah. Antum datang saja, langkah-langkah antum bernilai. Antum duduk, walaupun ngantuk-ngantuk, dinaungi malaikat. Didoakan malaikat. Maka datang majlis ilmu. Ya, siapapun yang menyampaikan ilmu, selama memang ilmu disampaikan itu adalah ilmu yang kita butuhkan. Dari kitabullah, dari sunnatul rasulillah. Maka tidaklah antum datang padanya. Ramaikan masjid. Ya, tapi insyaAllah masjid kita terus ramai insyaAllah. Ustaz, apalagi pas acara akikah. Jamaahnya meludak. Tapi hadirnya justru pas salat Isya. Ini kayaknya tukang absen kayaknya pertanyaannya. Di absennya semua orang. Janganlah antum tukang absen. Biarlah mereka nikmati ya. Santapan akikah, santapan walimah. Gak usah antum sibuk ngabsen orang. Tenang aja. Ambil aja antum. Ya, mohon nasihatnya. Ya. Saya menasihati diri saya dan antum sekalian. Tidaklah kita berusaha istiqamah dalam menimba ilmu. Ya, dengan itulah Allah akan selamatkan kita insyaAllah tawarga ta'ala. Ya, ada orang-orang dulu istiqamah kemudian tenggelam. Tak pernah lagi datang. Dahulu saya pun tak datang, dia tetap datang. Subhanallah. Ya, kadang kita tanya, anda tidak datang. Tidak ada yang menggantikan antum kok datang juga. Supaya membiasakan ustaz. Allahu Akbar. Dahsyat. Duduk dia bersimpu, tak ada guru yang ngajar, tetap datang. Kenapa? Untuk membiasakan diri supaya istiqamah. Kemudian qadar Allah hilang. Kita merindukan dia. Sahih. Istiqamahlah antum. Dan tak ada dalam ilmu ini, sudah lama ngaji aku. Kena lama ngaji. Kada, aku kan dah senior, dah 8 tahun masa ngaji terus. Wallahi kita ngaji sampai mati. Ya. Sungguh rugi orang-orang yang merasa senior sehingga tak mau lagi datang mengaji. Ya. Para ulama saling menghadiri majlis yang lain satu sama lain. Mereka mengambil faedah, mereka mengambil keberkahan. Ya. Maka antum tak usahlah dipilah-pilah. Ya, ketika antum punya waktu, datang-datang. Istiqomahlah. Ya, datangi kajian-kajian. InsyaAllah ada faedah. Ya, Allah tabaraka ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.